أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شكر الحمد لله pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis yang mulia ini, insya Allah, untuk bersama-sama menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala serta mengambil ibrah serta makna yang terkandung dalamnya. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai berkat timbangan kebaikan kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan hendaknya kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Hari ini kajian kita sampai dengan surah Al-An'am ayat 63. Ya, ayat 63. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم tusyriku. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari kegelapan atau bencana daratan dan lautan? Kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri, dengan suara yang lembut. Jika dia menyelamatkan kami dari kegelapan bencana ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah yang akan menyelamatkan kamu dari kegelapan bencana itu dan dari segala kesusahan. Kemudian kamu menyekutukannya. Subhanallahi azim. Para jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita dan menerangkan bahwa sesungguhnya adalah merupakan sunnatullah yang terjadi pada setiap umat di sepanjang masa, bahwa di samping mereka itu diberikan berbagai macam anugerah, karunia, rezeki, kehidupan yang layak dan lain sebagainya, tapi pada saat yang sama mereka juga dihadapkan dengan realitas yang lain dalam kehidupan mereka, apa yang disebut dengan bencana, yang sering kita sebut dengan bencana alam. Nah, bencana itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia adalah sunnatullah. Dan bencana yang ditimpakan Allah kepada manusia itu terjadi dari daratan dan dari lautan. Kalau dari daratan, ya seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, gunung meletus, ya. Lalu kemudian gempa bumi, ya. Lalu kemudian kekeringan, ya. Kemarau yang panjang, ya. Lalu kemudian keterbatasan pangan dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai macam bencana yang terjadi di darat. Bencana yang terjadi dari lautan, seperti yang juga kita rasakan, banjir, lalu kemudian yang lebih besar daripada itu adalah tsunami yang pernah terjadi di Aceh pada tahun 2004, dan kemudian belakangan juga terjadi di Manado, ya. Juga pernah terjadi air bah, ya. Di Manado, kemudian di Irian, ya. Bahkan juga di Jogja, ya. Kejadian-kejadian yang serupa terjadi. Nah, ini adalah merupakan sunnatullah, ya. Artinya tidak ada yang bisa menolak bencana ini. Nah, tentu dalam perspektif orang-orang yang beriman, ya bencana ini terjadi dalam rangka memuji mereka. Walana buluan aku misain min al khawfi wal ju'i wa naqsi min al amwali wal anfusi wal thamarat. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat-ayat yang menggambarkan bahwa sesungguhnya ya, semua manusia itu akan dihadapkan dengan bencana, ya, tidak terkecuali orang-orang yang beriman. Nah, dalam perspektif Al-Quran, kita dibimbing orang-orang yang beriman ketika dihadapkan dengan bencana tersebut, yakinlah bahwa bencana itu adalah dalam rangka menguji kita. Berarti menguji keimanan, menguji kedekatan kita kepada Allah SWT. Nah, dengan bencana itu kita lebih mawas diri. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, ya kita kemudian koreksi, beristighfar, bertobat. Lalu kemudian ternyata ya, kita berada on the track, di jalan yang benar, maka mudah-mudahan dengan bencana itu derajat kita diangkat. Itu dalam perspektif orang-orang yang beriman. Tapi dalam perspektif orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka juga melakukan yang kurang lebih sama, ya. Nah, seperti yang digambarkan oleh ayat ini, ya. Ini kan konteksnya ayat turun di Makkah ketika Rasulullah berbicara, berdakwah dengan orang-orang musyrik. Ya. Mereka kemudian diingatkan Allah, diingatkan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat Allah ini tentang bencana tersebut. Dan mereka juga mengalami hal itu kan. Orang-orang musyrik di Makkah itu pernah, Makkah itu kan juga pernah mengalami bencana, ya. Ya, peristiwa apa? Ya banyaklah peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Mekah dan itu mereka rasakan. Ketika hal itu terjadi, semua manusia melakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka khusyuk, tadarruk di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah dengan iringan apa istilahnya lantunan doa jika Dia menyelamatkan kami, maksudnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini ungkapan yang sering dikatakan oleh siapapun di dalam doanya. Nah, tapi ternyata kemudian ketika kemudian Allah menyelamatkan mereka dari bencana tersebut, dari kesusahan tersebut, apa yang terjadi kemudian? Ya, mereka tetap kembali kepada kemusyrikan. Mereka tetap kufur. Bencana itu sama sekali tidak efektif mengangkat derajat mereka sama sekali. Ya. Bahkan mereka semakin terpuruk ya, di dalam kemusyrikan dan di dalam kekufuran. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum atau min tahti arjulikum atau yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Subhanallah. Katakanlah, Dialah yang Maha Kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kamu menjelaskan ayat-ayat ini agar mereka memahami. Nah, para jemaah sekalian, ini ayat ini luar biasa ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu punya segudang cara untuk kemudian mengingatkan manusia melalui bencana. Nah, bencana yang lazim, yang biasa terjadi, yang dia merupakan sunnatullah yang tadi dari daratan dan lautan. Allah Subhanahu wa taala punya perkara yang lain terkait dengan bencana. Yakni bencana yang datang dari atasmu dan dari bawah kakimu. Apa maksudnya ini? Bencana yang datang dari atasmu, oleh Ibnu Abbas ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan bencana yang datang dari atasmu itu adalah hujan batu. Dan ini dalam realitas sejarah kehidupan manusia pernah terjadi di masa lalu. Sebelum Bani Israel. Berarti sebelum zaman Ibrahim. Kan bangsa Nuh, ya kan, Nabi Lut, Nabi apa? Syuaib itu sebelum Ibrahim. Nah, itu pernah terjadi di hujan batu. Allah menurunkan hujan berupa batu, ya kan? Menimpa mereka, ya kan? Lalu kemudian mereka musnah, ya. Ayungnya itu boleh kali. Hujan batu. Itu pernah terjadi, ya. Hujan batu. Kemudian yang kedua, selain hujan batu yang dimaksudkan dengan ayat dan dari bawah kakimu, itu Allah membelah bumi dan menenggelamkan manusia ke dalam bumi tersebut. Nah, itu maksudnya, ya kan? Dari bawah kakimu. Jadi bumi itu dibelah oleh Allah, lalu kemudian manusia ditenggelamkan seperti yang terjadi pada Korun. Korun kan dibelah bumi lalu kemudian ditenggelamkan. Jadi ya, pernah terjadi, cuman kejadian yang seperti ini kejadian di masa lalu, ya kan? Setelah itu enggak pernah lagi terjadi. Allah tidak pernah menurunkan bencana dari atas manusia dan dari bawah kaki manusia. Yang terjadi itu bencana dari daratan dan lautan. Nah, kalau dari daratan seperti yang tadi, dari daratan itu gempa bumi, kemudian apa? Tanah longsor. Itu apa enggak? Kemudian juga kayak itu, Ustaz. Enggak, kalau di sini dibedakan, Ibu. Dibedakan oleh ayat ini dibedakan. Kalau dari daratan itu yang tadi itu tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, ya kan, kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang, nah itu daratan namanya. Banjir. Tidak dikatakan dari bawah tanah, ya kan? Kemudian yang lain lautan, lautan seperti banjir, tsunami, air bah dan lain sebagainya. Ternyata itu ringan, Ibu. Dibandingkan yang ini. Iya, azab ini ringan, ini bencana ini ringan. Bencana yang luar biasa itu adalah kalau diturunkan Allah dari atasmu dan dari bawah kakimu. Dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu dan dari bawah kakimu. Nah, jadi ketika Allah, ketika Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini sampai kepada beliau, beliau kemudian lalu berdoa. Ya. Jadi dari doa beliau itu, ya, di sini diungkapkan. Lama, saya bacakan matanya. Lama nazalat hadhil ayat, qala Rasulullah SAW, a'udhu bi wajhika au min tahti arjulikum. Qala a'udhu bika min wajhika, a'udhu bi wajhika au yalbisakum syi'an yudhika ba'duhum ba'sabah. Qala Rasulullah, hadihi ahwan wa aisan. Jadi tatkala ayat yang tadi ini Allah turunkan, katakanlah dialah yang maha kuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, dari atasmu dulu ini Rasulullah kemudian bersabda, aku sambil berdoa, aku berlindung dengan zatmu ya Allah ketika turun atau dari bawah kakimu. Ayat berikutnya kan dari bawah kakimu. Maka Nabi SAW bersabda, aku berlindung dengan zatmu ya Allah ketika turun. Atau dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian lain yang lain. Maka Rasulullah bersabda, ini lebih ringan atau lebih mudah. Jadi ketika Rasulullah SAW mendengarkan ayat tadi, Rasulullah kemudian berdoa agar kemudian umat ini diselamatkan dari azab yang datang dari atas, ya. Begitu juga diselamatkan dari azab yang datang dari bawah. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan ayat yang berikutnya yang mengatakan bahwa, ya, dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain, apa kata Rasulullah? Yang ini lebih ringan dari yang lain. Yang ini lebih ringan. Jadi doa Rasulullah itu dikabulkan Allah. Nanti banyak hadis-hadis yang terkait dengan azab ini banyak sekali. Nah, di antaranya misalnya di sini, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, Sa'altu Rabbi salasan, سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطونيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطونيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Saya memohon kepada Tuhan, doa ini doa Rasulullah yang lain. Saya memohon kepada Tuhan itu tiga perkara. Saya memohon kepada Allah SWT agar tidak membinasakan umatku dengan ditenggelamkan. Lalu dia memenuhinya. Nah, ditenggelamkan ini dimasukkan di dalam bumi. Lalu doa ini dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu kemudian Rasulullah berdoa lagi, saya memohon kepada Allah SWT agar dia tidak membinasakan umatku dengan kelaparan. Lalu dia memberikannya juga, lalu dia mengabulkannya, kelaparan juga tidak, ya kan? Dan saya memohon kepada Allah SWT agar dia tidak menjadikan nestapa melalui keganasan sesama umat, lalu dia menolaknya. Jadi justru apa istilahnya, penggalan ayat yang terakhir bahwa umat ini akan senantiasa berseteru antara satu dengan yang lain, ya, baik antar sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, karena mereka dicampur adukkan oleh Allah SWT dalam satu kehidupan, ya. Dia mencampurkan kamu dalam berbagai golongan, lalu sebagian kamu merasakan kejahatan sebagian yang lain. Jadi dia bisa dalam satu umat itu. Jadi umat itu nanti akan terpecah-pecah menjadi sekian banyak kelompok, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling saling baku hantam, ya. Ya, latar belakangnya macam-macam, penyebabnya macam-macam, ya. Kepentingan sudah pasti, ya. Nah, ternyata masalah ini yang kemudian, ya, bencana ini yang kemudian tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, tentang azab yang terkait dengan yang di atasmu dan di bawah kakimu, itu kemudian ketika Rasulullah SAW meminta untuk kemudian tidak menurunkannya, Allah SWT mengabulkannya. Nah, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga ini dikatakan, ya kan, bahwa Rasulullah SAW berwudu lalu kemudian beliau bersabda, Allahumma la tursil ala ummati adaban min fawqihim wala min tahti arjulihim wala talbisuhum siya'an wala tudhiq ba'dahum ba'sa ba'd. Qala fa'atahu Jibril faqala inna Allah qad ajara ummataka an yursila alaihim adaban min fawqihim au min tahti arjulihim. Ya Allah, janganlah kamu, ini doa Rasulullah ini. Ya Allah, janganlah kamu mengirimkan azab kepada umatku dari atas mereka, dan jangan pula dari bawah kaki mereka, dan janganlah engkau mencampurkan umatku dalam berbagai golongan, lalu sebagian mereka merasakan keganasan kepada yang lain. Maka Jibril datang menemuinya dan berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melindungi umatmu dari pengiriman azab dari atas mereka dan dari bawah kakinya. Jadi Allah sudah menjaga umat ini untuk tidak diminasakan, untuk tidak dihancurkan melalui siksanya ataupun bencana dari atas dan dari bawah. Itu saja yang kemudian dilindungi, ya kan? Itu saja yang dikabulkan. Sementara bencana yang terkait dengan perseteruan, konflik, ya kan, antar golongan, antar kelompok, ini apa istilahnya, bencana yang memang harus senantiasa kita cermati, karena ini yang kemudian tidak dikabulkan, dibiarkan, artinya tidak dijawab oleh Allah SWT. Ya, sebenarnya ini menarik. Kenapa menarik? Karena ini kan sudah diberitahu kepada kita 1500 tahun yang lalu, ya, 1500 tahun yang lalu. Seperti yang kita katakan dulu kan, bahwa orang Yahudi itu ketika tahu di dalam Taurat bahwa Muhammad itu nanti akan hadir di Madinah, dia sudah hadir dulu di Madinah. Artinya dia jemput bola. Nah, ini umat Islam ini kan kadang-kadang ketika ada isyarat begini, diam aja, cuek aja, masa bodoh. Nggak pernah apa, nggak mencermati, nggak tanggap dia. Tapi tidak ada antisipasi, tidak ada upaya pencegahan. Ketika umat ini mulai kemudian apa, berkelompok-kelompok, ya, dalam berbagai ini, berbagai apa, fiksi dan lain sebagainya, apapun lah latar belakangnya, bisa politik, bisa kelompok sektarian, bisa kelompok tradisional dan sebagainya. Nah, itu tidak dibatasi. Bagaimana kemudian ini di apa istilahnya diperkuat gitu ya, walaupun mereka terkotak-kotak. Ini kan sunnatullah nih. Karena kalau disatukan nggak mungkin. Jadi kalimat wa tasimu itu bersatulah kalian, itu bukan bersatu dalam satu wadah, tapi bersatu dalam Islam itu. Walaupun kalian dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, nggak apa-apa. Tapi dengan Islam, dengan Allahu Akbar Islamiyah, ya kan, kita nggak perlu berseteru, ya kan? Kita tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada permusuhan yang ada kita, ya kan? Oke, masing-masing kita punya kepentingan, ya kan? Ya, mari kita sama-sama mengakomodir kepentingan itu, berjuang bersama-sama. Misalnya seperti itu. Kalau mengabaikan, meniadakan nggak mungkin, itu mustahil. Karena sunnatullah, ya kan, sunnatullah. Jadi kelompok-kelompok itu adalah sunnatullah. Yang tidak sunnatullah itu adalah kalau kemudian terjadi perseteruan. Kenapa? Karena diingatkan gitu. Untuk jauh-jauh hari agar apa? Agar kita mengantisipasi, mencegah. Apa mungkin dicegah? Dicegah total tentu nggak mungkin. Tapi ditekan sedemikian rupa sehingga kemudian api konflik itu bisa diredam. Itu mungkin, ya. Itu mungkin dilakukan. Dan memang itu yang harus dilakukan oleh umat ini, ya. Nah, di dalam hadis yang lain juga, ini beberapa hadis yang diungkapkan ini. Ibnu Mardawai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Da'utu Rabbi Azza wa Jalla ayyarfa'a ummati arba'an, fa rafa'a Allahu anhum sittain wa aba 'alayya ayyarfa'a anhum sittain." دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بعض بأس بعض فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأبى الله أن يرفع اثنين القتل والهرج. Aku memohon, kata Rasulullah, pada Tuhanku yang maha tinggi lagi maha agung, agar dia menghilangkan dari umatku empat perkara. Yang pertama, dia mengabulkan. Yang pertama dia mengabulkan dua perkara dan menolak dua perkara. Saya memohon kepada Tuhanku agar dia tidak menghujani umatku dengan batu. Itu yang dari atas tadi. Ya. Tidak menenggelamkan mereka ke dalam tanah. Nah, itu yang bumi yang dibelah oleh bumi itu tenggelamkan umatnya. Tidak memecah belah mereka dalam berbagai kelompok dan tidak menjadikan kelompok yang satu membinasakan kelompok yang lain. Maka Allah menghilangkan penyiksaan dari hujan batu dan penenggelaman, namun Allah menolak untuk menghilangkan bencana saling membunuh dan dalam kekacauan. Jadi yang dua dikabulkan, yang dua dibiarkan. Ya. Dibiarkan. Artinya, ya potensi untuk kemudian terjadinya konflik itu besar. Karena umat ini besar sekali. Karena apa? Ya mungkin dinamikanya di situ kali. Agar kemudian kita bisa apa sih? Bisa bersinergi, ya, mencari hal-hal yang mungkin dalam hal ini kita bisa apa membangun ke apa sih? Soliditas dan lain sebagainya. Jadi kata-kata wa atasimu itu bukan kemudian kita menafikan adanya kelompok-kelompok, tapi kelompok-kelompok yang ada itu harus diakui keberadaan mereka, lalu kemudian mereka berada di bawah naungan al-Islam tersebut. Islam. Jadi bagian kita itu bagian Islam, lalu kemudian keterikatan kita itu keterikatan imaniyah, ya, imaniyah, akidah. Kalau keterikatan yang lain itu nggak ada jaminan, karena masing-masing punya latar belakang yang berbeda-beda. NU dengan kapasitas ke-NU-nya, Muhammadiyah dengan ke-Muhammadiyahnya, ya kan? Kelompok-kelompok yang lain juga demikian. Tidak bisa dipaksa NU harus jadi Muhammadiyah atau Muhammadiyah jadi NU atau kelompok-kelompok yang lain, karena memang beda latar belakangnya, berbeda. Ya kan? Ini lebih kepada apa? Ini kepada modern, ya kan? Kalau yang satu kepada tradisional, ini apa? Ya. Semuanya itu harus diakomodir, jangan dinafikan. Ya. Nah, bagaimana menyatukan mereka? Disatukan mereka dalam ikatan keislaman itu sendiri. Ya. itu yang harus dilakukan. Jadi tidak bisa kita menolak apa yang terjadi saat ini ketika umat ini dihadapkan dengan masalah-masalah yang terjadi di internal kita. Tapi yang harus dilakukan upaya untuk meminimalisir segala permasalahan, segala apa istilahnya, segala kekisruhan yang terjadi. Harus dengan berlapang dada, harus sering apa istilahnya berusnuzon, lalu kemudian seperti yang saya katakan juga kemarin itu harus mengedepankan kemudahan, jangan memaksakan kehendak, harus mengedepankan itu sebenarnya rambu-rambu itu. Kenapa banyak terjadi kekisruhan? Karena kita kadang-kadang memaksakan kehendak. Kita anggap apa yang kita lakukan itu yang paling benar. Yang orang lakukan salah, itu nggak boleh. Itu bukan hanya dalam konflik kelompok-kelompok, dalam kehidupan rumah tangga juga begitu. Ya. Suami punya idealisme, ya dia silakan jalan dengan idealisme dia. Tapi dia tidak boleh paksakan idealisme itu kepada istrinya. Ya. Karena perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang dia bengkok. Kalau dia dipaksa harus lurus, patah dia. Kalau dibiarkan dia akan bengkok terus. Lalu bagaimana? Harus dilakukan? Dimainkan, dilurus. Kalau kita sholat tepat waktu di masjid berjamaah, ya kita nggak bisa paksakan kepada istri. Karena istri kesibukannya luar biasa. Ya. Kita masuk kamar mandi 5 menit, kalau perempuan setengah jam belum keluar. Karena urusannya banyak, itulah bu. Kalau pergi ke apa, ke perhelatan gitu ya, kita 1 menit 2 menit, oh istri, kita paksa begitu. Bisa. Ya. Jadi memang nggak boleh saklek dalam hal ini. Kalau saklek, malah terjadi perseteruan. Ya. Komplit untung kan di mana kalau yang temen sebenarnya sederhana untung kan bisa saya tapi kalau ini nggak paham gitu ya, itu bisa melahirkan masalah ya, terjadi dalam proses itu sebenarnya sederhana ya, masalah-masalah yang tidak terlalu penting, masalah menaruh tangan di atas dada ataupun di atas perut ataupun tanpa menaruh itu kan persoalan-persoalan yang sepele sekali. Yang kaki apa yang tangan dibikin ngebor kecuali sudah kamu sini sepele itu terlalu sederhana kalau kita direcokin yang berjenggot dan tidak berjenggot. Nah, yang begitu gitu. Terpakai juga begitu. Mau pakai baju koko, mau pakai baju biasa dan sebagainya. Ya, harus ada kelonggaran. Oh, kita mau nak pakai baju yang besar-besar. Kalau perempuan gitu kan, pakai baju yang longgar tu bagus. Tidak boleh paksakan itu kepada orang lain. Berarti orang lain itu, ya. Tapi kalau buat ke istri gimana tuh Hasan? Sama. Maksudnya begini. Kita harus pastikan bahwa semua berada dalam bingkai ketaatan. Bingkainya bingkai taat. Nah, itu. Ketaatan itu kan ruangnya kan luas. Nah, kita jangan bersempit. Jangan dibatasi. Misalnya seorang perempuan kan memang harus menutup aurat. Nah, istrinya yang belum menutup aurat diupayakan dia menutup aurat walaupun minimalis. Maksudnya minimalis itu apa? Minimalis itu kalau tembok itu tinggi kan, kalau ada yang temboknya rendah bahkan kadang-kadang hanya pakai temboknya kan pakai bukan gaul lah itu tergantung. Jadi gimana? Kalau yang belum sari gitu kalau kita kasih tahu emang tetap belum sari pasar gitu. Pelan-pelan. Mengalai. Istrinya itu aja kagak, istrinya busur, Iya Pak. Tapi kata teman guru waktu kuliah itu kan gini, dia bilang itu tuh mbak dia ngapain saja kok istri Gus Dur aja nggak pakai jilbab. Lah tuntutanmu kan mau Muhammad Rasulullah bukan Gus Dur. Oh gitu ya. Dan sama yang hadis yang sering diutarakan sama beberapa orang nanti Muhammad Rasulullah bagi ibu-ibu juga hanya satu yang benar. Semua makan di ini kelompok yang satu ini. Jadi kayak berbeda posisi dan diri yang gimana betul? Ya dulu kan kita bahas itu. Maksudnya hadisnya itu tuh apa sih kelompok atau itu tinggal Islam yang besar bisa di. Iya, di dalam apa ayat ini juga di sini ada keterangan mengenai hadis itu, cuma kita tidak sampaikan. Dengan serta-serta dikeluarkan dari umat yang ala salatin bersabahin akhirkoh kuluh habinar illa wahidah. Umat ini akan bercerai-berai menjadi cukup di tiga kelompok. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Tapi hadis ini ada dua versi. Ini versi yang pertama, versi yang lain itu ya kan, tidak menyatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya kan? Dua-duanya itu sebenarnya kalau bicara apakah ini hadis kris, hanya kualitasnya baik. Oh. Ini hadis loh. Iya. Baik ini hadis. Dua-duanya baik. Oh, dua-duanya. Iya, tapi hadis. Hadis bukan fatwa. Bukan fatwa, bukan kata sahabat, ataupun bukan sesuatu yang dinisbatkan kepada hadis. Ada yang disebut dengan maudhu, kan ada istilah hadis maudhu. Itu hadis maudhu itu sebenarnya bukan perkataan Rasulullah, bukan hadis sebenarnya. Tapi kemudian perkataan sahabat yang dinisbatkan kepada Rasulullah, seakan-akan itu hadis. Itu namanya maudhu. Maudhu. Nah ini juga kita tidak bisa bersandar dari kualitas. Tapi kalau dhaif, kita bisa bersandar dari kualitas. Karena apa? Karena dia memang dari Rasulullah. Tapi cuma so, yang lainnya itu meriwayatkan itu. Iya, hanya persoalan nanti riwayatnya itu ahad. Satu orang aja yang meriwayatkannya. Atau mungkin di antara yang meriwayatkan itu ada yang mungkin kurang. Dia pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Subhanallah, sebenarnya ketika pengambilan hadis itu manusia itu betul-betul dipastikan betul orang itu betul-betul soleh atau enggak. Sampai penuntunannya itu kan ya? Iya, track record-nya itu, rekam jejaknya benar-benar. Track record ibadahnya. Dan rekam jejaknya bukan rekam jejak kamuflase. Kalau sekarang kamuflase aja. Betul-betul yang dia akhlaknya. Kalau sekarang kan kalau ditanya, kalau dibuat prioritas yang itu apa dasarnya, apa parameternya, masih saja. Maka kemudian yang muncul orang-orang yang tidak berintegritas kan, tidak punya integritas, karena memang proses prosesnya sudah tidak sesuai. Jadi memang seperti itu keadaan di sini. Nah, dulu kita pernah mengambil solusinya adalah bahwa hadis ini sesuai dengan ayat yang tadi itu, bahwa umat ini akan memang mengkelompok-kelompok, ya. Dan kalau kita lihat latar belakangnya kan sebelum turunnya hadis ini ada hadis sebelum itu yang menjelaskan tentang kalau umat ini terpecah menjadi tiga, umat ini terpecah menjadi 73 sebagaimana terpecahnya umat-umat sebelumnya. Yahudi 70 atau biarkan orang Nasrani kan seperti itu merujuk kepada apa yang pernah terjadi pada umat sebelumnya. Berkesesuaian ini hadis ini dengan apa yang Allah ungkapkan tadi. Tapi bukan berarti 70 terpecahnya kelompok ini lalu apa istilahnya lalu setiap orang mengklaim dirinya paling benar. Karena oleh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa kalaupun nanti 73 golongan ini 72 masuk neraka, mereka itu masuk neraka bukan sebagaimana masuk nerakanya orang-orang kafir. Jadi bersihin aja jadi orang-orang kafir itu masuk neraka selama mereka. Tapi kalau mereka ini tidak, mereka ini tidak mau berapa tahun kesalahan, kesalahan akidah, ya kan? Tapi kesalahan akidah itu, apa istilahnya, tidak seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ada kesalahan akidah, kesalahan prinsip gitu ya. Tapi dengan kesalahan yang seperti ini, ya, mereka layak masuk ke neraka. Tapi untuk sementara saja. Ya, sementara saja 1000 tahun sementara, gitu. 1000 tahun di sana itu berapa tahun di dunia itu? Tuhan, lebih dari 70 tahun. Tapi udah kiri-kiri. Jadi sebenarnya kelompok yang dimasukkan di sini bukan kelompok yang sifatnya misalnya Islam tradisional, Islam modern, bukan itu. Tapi kelompok yang dimasukkan 70 tidak ini kelompok yang afiliasinya itu adalah kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan akhirat. Misalnya Islam sama ini gitu. Iya, Sunni. Kemudian Ahmadiyah, kemudian kalau itu nggak masuk nih, itu nggak masuk dalam kelompok ini nggak masuk. Bukan, kalau dia nggak masuk. Satu mana itu? Ini madhab, madai, pandangan bukan kelompok-kelompok, lebih kepada jamiah, organisasian saja. Terus kita masuk golongan mana nih? Yang mana nih? Kita. Ya semua mengklaim dirinya harus sunnah. Semua mengklaim harus sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah selama masuk selama umat ini mengikuti dan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, insya Allah. Kalau hitung-hitung belum sampai 70 kali. Kalau total ini nggak tahu ya apakah sudah sampai segala ini. Tapi yang jelas sudah ada buku yang menulis tentang golongan itu sudah ada. Tapi yang menulis satu golongan itu? Al-Milah bukan Al-Milah wal Mihal, Al-Mihal wal Milah. Ada satu golongan yang kosong. Ya, Khawarij. Jadi begini Bu, nanti dari Sunni itu sekian banyak kelompok lagi. Dari Syiah itu sekian banyak kelompok lagi. Dari Khawarij itu sekian banyak kelompok lagi. Nah, yang sekian banyak kelompok itu tidak dihitung. Yang dihitung itu yang besar pucuknya. Pucuknya besar. Nah, pucuknya itu. Jadi kalau bicara pucuknya belum sampai 73. Itu masih panjang. Tapi kalau yang anak yang sudah beranak itu udah bisa ribuan itu. Khawarij itu apa sih Ustaz? Kalau Syiah kan mengutamakan. Khawarij itu dengan Syiah kan sejarahnya bentrok. Bentrok. Jadi kalau Syiah itu membela Ali, Khawarij menghantam Ali. Keluar dari Ali. Kalau Syiah justru tidak mengakui Ali. Oh, iya tidak mengakui Ali. Juga ya. Kalau Sunni mengaku, itu Ali mengakui tapi tidak mengkafirkan istri sahabat-sahabat Nabi gitu kan. Jadi sebenarnya pada mulanya terjadinya kelompok ini kan karena persoalan politik aja Bro. Ya, persoalan kekuasaan aja ketika itu kelompok dia. Apakah Ali yang berkuasa atau kemudian yang berkuasa ketika itu Umayyah. Soal politik dulunya Bu awalnya. Tapi kalau kelamaan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk kalau dia itu naik lagi tapi dia bukan udah keluar Islam itu udah mengaku di dirinya Rasul dia berlomba-lomba berusaha.